إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masuk pada bab yang ketiga dari kitab Al-Hudud. Al-Babu Salisu Fi Haddil Qadaf. Bab yang ketiga tentang hukuman menuduh orang lain melakukan zina. Bab yang pertama telah kita bahas tentang pembunuhan. Yang kedua, hukuman tentang zina. Yang ketiga, hukuman tentang tuduhan seseorang zid. Wa fihi 'indatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, makna al-qadafi wa hukmuhu. Makna al-qadaf dan hukumnya. تعريف القذف القذف لغة الرمي. Definisi القذف القذف secara bahasa maknanya الرمي artinya melempar. ومنه القذف بالحجارة وغيرها. Di antaranya ucapan القذف بالحجارة melempar dengan batu, wa ghairiha dan selainnya. Ini secara bahasa al-qadaf maknanya adalah melempar. Summa istu'mila fir ramyi bil makarih wal liwat wa nahwihima. Kemudian kata ini dipakai untuk menyatakan melempar tuduhan. Melempar tuduhan terhadap perkara yang dibenci. Zina, lewat, homosek, wanahwiha, dan yang semisal ketiga. Li'alaqatil musyabahat dengan batu atau melemparkan tuduhan pada perkara yang dibenci. Sama-sama ada hubungan, ya, yaitu ada menyakiti. Ini makna secara bahasa. Intinya, al-qadaf secara bahasa artinya melempar. Tapi, dipakai juga untuk melempar tuduhan. Pada perkara yang dibenci kepada seperti zina, liwat, dan yang semisalnya. Wasyara'an, adapun secara syariat, arwamyu bizzina au liwat au sahadati bi ahadihima lam tukmulil bayyinah au lam takmulil bayyinah. Secara syariat, makna qadaf adalah melemparkan tuduhan berzina atau liwat, homoseks, atau persaksian kepada salah satu di antara keduanya dan tidak lengkap buktinya. Disebut dengan qadaf. Melemparkan zina seseorang, liwat, atau bersaksi terhadap perzinahan, atau bersaksi terhadap liwat, tapi tidak sempurna buktinya. Disebut dengan qadaf. Nah, أو نفي نسب موجب للحد فيهما أو موجب للحد فيهما. Atau menafikan nasab yang menyebabkan hukuman padanya. Ya. Baik pada laki-laki atau pada perempuan. Nah. Ini makna al-qadaf secara syariat. Sehingga disebutkan qadaf dalam syariat tadi maknanya melempar tuduhan seseorang berzina atau melakukan riwayat. Ya, atau bersaksi terhadap perzinahan atau terhadap riwayat tapi tidak sempurna. Ya. Bukti-buktinya. Tidak lengkap bukti-buktinya. Ini qadaf. Hukmul qadaf. Hukum qadaf. Al-qadaf fil asli haramun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Qadaf pada asalnya. Perkara yang diharamkan. Menurut al-kitab dan juga as-sunnah serta ijma'. Ya. Melemparkan tuduhan seseorang berzina, seseorang liwat tanpa bukti yang lengkap, hukum asalnya adalah haram berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah wal Ijma' dan Ijma. Nah, wa kabiratun min kaba'irid dunub, dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Fayuhramu arwamyu bilfahishah, sehingga diharamkan ya, melemparkan tuduhan berbuat kekejian, berbuat perbuatan yang keji kepada seorang tanpa ada bukti yang lengkap. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati fil akhirah walahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan dusta kepada perempuan-perempuan yang baik, ya, yang lengah, tidak ada niatan untuk berzina, perempuan-perempuan yang lengah, orang yang melemparkan tuduhan kepada perempuan yang sifatnya demikian, perempuan yang baik, perempuan yang beriman, yang menjaga kehormatan dirinya, dan dituduh dengan tuduhan berzina, lu'inu fid dunya, maka yang menuduhnya akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka adalah adab yang putih. Nah, ketika zaman Nabi SAW, ada orang-orang munafik yang lancang menuduh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Ya, peristiwa yang ma'ruf, kisahul ibt. Ya. Sampai Aisyah dituduh berzina oleh mereka tanpa ada bukti ya yang jelas. Maka orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang menjaga kehormatan dirinya, yang beriman dengan berzina, yang menuduh diancam dengan laknat di dunia dan juga di akhirat. Adab yang pedih. Ya. Jadi hati-hati. Jangan sembarang menuduh seseorang berzina tanpa ada bukti yang jelas. Nah, hukumannya sangat berat. Ya. Apalagi kalau tuduhan kepada yang lainnya. Ya. Ini merusak kehormatan seorang mukminah yang dia baik dan menjaga kehormatan dirinya. Nah. Walil hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Dan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Wa dzakara minha qadhul muhsanatil ghafilat. Rasul menyebutkan 7 perkara yang membinasakan adalah menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang menjaga kehormatan dirinya, perempuan-perempuan yang beriman, perempuan-perempuan yang lengah, yang tidak ada niatan untuk berzina, dituduh dengan berzina. Ya, ini termasuk di antara sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Ya, menuduh perempuan yang baik, yang menjaga kehormatan dirinya, perempuan yang beriman, dituduh dengan tuduhan berzina. Walaupun misalkan seseorang melihat seperempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya berdua-duaan misalkan, atau mungkin pegangan tangan, atau bahkan mungkin berciuman, berpelukan, maka tidak boleh menuduh dengan tuduhan zina. Walaupun melihat mereka melakukan faktor-faktor yang bisa mendekati zina. Tapi telah kita jelaskan sebelumnya, syarat-syarat saksi dalam perzinahan. Mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya fulan atau fulanah ini berzina. Mereka mensifati dengan sifat hakikat daripada zina. Sampai sebutkan dalam pembahasan sebelumnya, zakar masuk pada fardi. Ini hakikat daripada hubungan badan. Adapun sekedar tadi melihat, berpelukan, berciuman, kemudian menuduh dengan berzina, ini belum sempurna buktinya. Maka orang yang menuduh ini bisa dikenakan hukuman. Walaupun tentunya tidak boleh laki-laki dan perempuan bukan mahramnya berdua-duaan, pegangan tangan, apalagi berciuman, berpelukan. Karena kan termasuk di antara faktor yang mendekati zina. Dan Allah haramkan, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Waqad ajma'al muslimuna ala tahrimil qadaf wa addauhu min kaba'ilid dunub. Kaum muslimin telah sepakat tentang haramnya menuduh dengan tuduhan zina tanpa ada bukti yang jelas dan lengkap. Adapun kalau ada bukti yang jelas, bukti yang lengkap, maka boleh bersaksi bahwa si fulan ini berzina atau fulanah ini berzina. Tapi kalau tidak ada tuduhan, tidak ada bukti yang lengkap, maka tidak boleh menuduh fulan atau fulanah dari kalangan orang yang beriman, yang menjaga kehormatan dirinya, jangan dituduh dengan berzina. Wa addauhu min kaba'ilid dunub, dan mereka kaum muslimin menganggap menuduh orang berzina tanpa ada bukti termasuk di antara dosa-dosa besar. Sahabat Rasulullah menyebutkan tentang perkara yang membinasakan. Wajib al-qadaf ala man yara zawjatahu tazni summa talida waladan yaqwa fi dhannihi annahu min az-zani. Dan wajib menuduh bagi orang yang melihat istrinya berzina, kemudian melahirkan anak yang diduga kuat bahwasanya anak tersebut hasil dari perzinahan. Misalkan seorang suami melihat dengan jelas dengan mata kepalanya sendiri istrinya berzina. Maka wajib bagi suami tersebut untuk menuduh istrinya berzina. Walaupun bukti tidak lengkap atau saksi tidak lengkap. Kenapa dikatakan? Kita jelaskan. Saksi minimalnya untuk perzinahan ini empat orang saksi. Tapi ketika suami yang melihat secara langsung, ya, istrinya berzina dengan laki-laki yang lain, nah, maka si suami wajib menuduh istrinya berzina. Ya. Apalagi tadi, ya, sampai diduga kuat dari hasil perzinahan tersebut melahirkan seorang anak. Nah, dan mereka jelaskan dalam bab mula anak suami ketika melihat istrinya berzina, walaupun tidak ada empat orang saksi, ya, maka dalam Islam ini ada mula anak si suami yang bersaksi dengan empat kali persaksian, ya, dan persaksian yang kelima, nah, laknat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepada istrinya. Nah, atau kepada dirinya kalau dia berdusta. Begitupun si istri kalau dia mengingkari ketika suami menyatakan zina, si istri mengingkarinya, yeah, maka si istri pun bersaksi, bersumpah dengan empat kali sumpah bahwasanya dirinya tidak berzina. Dan yang kelima, murka Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya kalau seandainya dirinya dusta. Nah, kenapa suami wajib menuduh kepada istrinya ketika melihat istrinya berzina dengan jelas kemudian melahirkan seorang anak yang diduga kuat? Itu anak, ya, hasil perzinahan. Li'alla yulihikahu al-walad. Supaya si anak tidak disertakan kepada si suami tersebut. Ya. Diikutkan dalam masalah nasabnya. Wa yudkhiluhu ala qaumihi wa laysa minhum. Sehingga khawatir memasukkan terhadap keluarganya yang pada asalnya bukan keluarganya. Ya. Enggak ada hubungan nasab dengan si suami tersebut. Nah, wa yubahu al-qadaf liman ra'a zawjatahu tazni wa lam talid min dalika zina. Dan dibolehkan al-qadaf bagi seseorang yang melihat istrinya berzina kemudian tidak melahirkan seorang anak dari perzinahan tersebut. Jadi dari penjelasan ini, al-qadaf hukum asalnya tadi haram. Ya, tidak boleh menuduh seseorang berzina atau melakukan liwat tanpa bukti yang lengkap. Nah, akan tadi bisa menjadi wajib hukum tuduhan ini kalau seandainya suami melihat istrinya berzina kemudian melahirkan seorang anak yang diduga kuat. Ya. Diduga kuat hasil dari perzinahan. Ya. Nah. Misalkan, ya, si istri baru selesai haid misalkan. Suami belum menggaulinya setelah selesai haid. Nah, kemudian suami dia melihat istrinya berzina. Nauzubillah. Nah, ya. Kemudian setelah itu hamil. Ya. Maka diduga kuat bahwasannya janin yang dikandung oleh istrinya tersebut adalah hasil perzinahan. Nah, ketika ada praduga kuat demikian, ya, maka wajib bagi suami untuk menuduh dari istrinya berzina. Supaya apa? Supaya si anak tadi tidak dinasabkan kepada suaminya. Nah, ya, sehingga tidak memasukkan, ya, seseorang kepada kaumnya, keluarganya, padahal dia bukan dari keluarganya. Nah, Jadi ketika keadaan yang ketiga, si suami melihat istrinya berzina, tapi tidak melahirkan seorang anak dari perzinahan tersebut, ini dibolehkan hukumnya. Al-Qadaf. Nah. Ya. Jadi sekali lagi, Al-Qadaf hukum asalnya haram, tapi kadang-kadang bisa menjadi wajib, kadang-kadang bisa menjadi mubah. Al-Mas'alatu as-saniyah, hadul qadaf, wal-hikmatu minha. Masalah yang kedua tentang hukuman bagi yang menuduh orang lain berzina. Dan hikmah dari adanya hukuman tersebut. Hadul qadaf, hukuman tuduhan kepada orang lain berzina. Laqad qarrara syari'u anna man qadafa musliman bizzina walam takum bayyinatun ala sidkihi fima qadafa bihi annahu yujladu samanina jaldah. Sungguh syariat telah menetapkan bahwasanya orang yang menuduh seorang muslim berzina dan tidak tegak bukti atas kejujuran, kebenaran terhadap apa yang dituduhkannya, ya, maka hukumannya si penuduh ini dicambuk dengan 80 kali cambukan. In kana hurran, kalau si penuduh dia orang yang merdeka. Wa arba'ina in kana 'abdan, dan 40 kali cambukan apabila si penuduh orang statusnya sebagai budak. Rajulan kana aw imra'atan, sama saja yang menuduh tadi laki-laki ataukah perempuan. Nah, ya, maka dicambuk dengan 80 kali cambukan kalau laki-laki. Kalau merdeka. Ya, laki-laki atau perempuan. Dan dicambuk dengan 40 kali cambukan apabila budak, laki-laki atau perempuan. Riqali ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surah An-Nur ayat 4. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. Dan orang-orang yang menuduh zina kepada perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, perempuan-perempuan yang baik dituduh berzina, ya, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deraklah mereka, cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Ya, lihat hukuman-hukumannya. Kalau yang berzina, lagi dijelaskan. Kalau muhsan, dirajam. Kalau yang tidak muhsan, dicambuk berapa kali? 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Ya. Kalau menuduh berzina, ya, tidak terbukti, tidak lengkap buktinya, hukumannya dicambuk berapa kali? 80 kali cambukan. Nah, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya tadi, ya, jangan bermudah-mudah dalam merusak kehormatan seorang. Nah, ya, yang menuduh berzina ketika tidak ada bukti, nah, maka dicambuk dengan 80 kali cambukan. Ya. Saya tidak bermudah-mudah dalam merusak kehormatan seorang. Nah, kalau seandainya ada yang melihat, tapi 1 orang, ya, ini pun belum dinyatakan lengkap buktinya. Ya. Jadi yang 1 orang ini, tatkala dia menyatakan sebagai saksi, nah, fulan atau fulana berzina, ya, hanya 1 orang saja, ini pun bisa masuk ke dalam hukuman al-qadaf. Nah, ya. Sehingga sekali lagi Islam ini tidak bermudah-mudah dalam menumpahkan darah seorang muslim. Yeah. Walaupun ada hukuman rajam, tapi tidak serampangan dalam menetapkan hukuman rajam. Yeah. Ada persaksian-persaksian yang disebutkan sebelumnya. Yeah. Tidak apa serampangan, tidak bermudah-mudah. Nah, menetapkan hukuman tersebut. Yeah. Wajib al-qadif ma iqamati al-hadd alayhi uqubatan wa hiya raddu shahadatihi wal hukmu bifisqihi. Dan wajib bagi orang yang menuduh bersamaan ditegakkan hukuman padanya, ada hukuman yang lain. Nah, bagi orang yang menuduh tadi, selain dicambuk 80 kali cambukan, ada hukuman yang lain. Wa hiya raddu shahadatihi, yaitu ditolak persaksiannya. Dan dia dihukumi bifiskihi, dengan kefasikannya. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ya, maka jangan kalian terima persaksian mereka selama-lamanya. Ya, persaksian orang yang menuduh orang lain berzina dan tidak terbukti tanpa ada bukti yang lengkap. Ya, orang yang semacam ini, selain diberikan hukuman 80 kali cambukan, ya, ditambah lagi dengan tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Ya. Dan juga dihukumi sebagai orang-orang yang fasik. Ya. Nah, pernah kita dengarkan sebelumnya kasus seorang yang dianggap sebagai ulama, ya, di masjid sampai menuduh, ya, fulan berzina. Nah, ya, fulan akhir seorang pezina dan tidak terbukti tuduhannya. Ya, akhirnya apa? Diberikan hukuman. Nah, dengan hukuman tadi di negeri Arab sana. Nah, ya. Sampai diberikan hukuman 80 kali cambukan. Dan hukumannya lainnya tadi, persaksiannya tidak diterima. Dan dihukumi sebagai orang yang fasik. Faida tabal qadifu kubilat shahadatuhu. Apabila si penuduh tadi bertobat, maka persaksiannya diterima. Wa taubatuhu, dan bentuk tobatnya, nah, ayyukadziba nafsahu fima qadafa bihi ghairah. Dia mendustakan terhadap dirinya, ya, terhadap tuduhan kepada yang lainnya. Dia menyatakan bahwasanya saya telah berdusta dalam menuduh fulan berzina. Ini tobatnya. Ya, menyatakan dirinya telah berdusta dalam menuduh orang lain berzina. Nah, wayandam wayastaghfir rabbahu, dia menyesal dan dia bertobat kepada Rabb-nya. Ya. Kalau keadaannya demikian, si penuduh tadi dia mendustakan tuduhannya sendiri sebagai bentuk tobatnya. Bahwasanya tuduhannya ini selama ini enggak benar. Ya. Dan dia pun menyesal kemudian bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kembali terima persaksiannya. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladina tabu min ba'di dhalika wa aslahu, fa inna allaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Ya. Tobat dan memperbaiki diri. Nah, ya, tidak sekedar saya tobat saja, tapi harus ada ya, bentuk realnya, yaitu memperbaiki dirinya. Nah, al-hikmatu minhu, hikmah dari adanya hukuman al-qadhaf. Yahdiful islamu min iqamati hadil qadhaf ila siyanatil mujtama'. Islam memiliki tujuan dari menegakkan hukuman qadhaf tadi untuk menjaga masyarakat. Wal muhafadah ala a'radin nas, dan juga muhafadah menjaga terhadap kehormatan manusia. Sehingga bagi yang menuduh dengan tuduhan yang dusta, tuduhan zina, liwat tanpa ada bukti, nah, ditetapkan hukumannya supaya apa? Menjaga kehormatan manusia. Jangan bermudah-mudah dalam menuduh. Wa qata'a al-sinatas su, dan memutus lisan-lisan yang jelek. Nah, sehingga adanya tuduhan supaya orang tidak sembarangan menuduh. Menuduh tanpa ada bukti. Nah, sehingga adanya hukuman tersebut. Bahkan Allah menyatakan, innal ladina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa perbuatan yang mereka lakukan, sungguh mereka yang menyakiti ini telah menanggung kedustaan, tuduhan dusta, dan juga dosa yang sangat jelas. Jadi hati-hati dalam menyakiti orang lain, apakah dengan lisan ataukah dengan tangan, atau berupa tuduhan-tuduhan yang dusta. Nah, wasaddi babi isaatil fahisah bainal mu'minin, dan adanya hukuman bagi orang yang menuduh berzina tanpa ada bukti yang lengkap. Ini dalam rangka menutup pintu tersebarnya kejelekan, perbuatan keji di tengah-tengah kaum mukminin. Nah, maka adanya hukuman. Sekali lagi, sehingga orang tidak bermudah-mudah untuk menyebarkan perbuatan yang jelek di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, wallahu'alam bishawab, nanti kita bahas tentang syarat-syarat ditetapkannya hukuman qadhaf tersebut. Wallahu'alam bishawab, naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.